sayang lampung kagadoh terang. Abang tulih batiang adekun rindu abang. Masa sih ia ingat-ingat lupa lihdek pegang cinta kau gitu aja. Ciminet tanduh bayang lampung hana letra. La la la la la. La la la la la. La la la la la. Adik di sana, abang di sini. Adik bak mata, abang di hati. Adik yang cantik tertarik cinta melayang. Betul di abang siang malam hanjir lupa. Belah adik gitu rindu abang pendam. Adik putusin aku kepua diam-diam. Ciminet tanduh bayang lampung hana letra. Tanding bayang lampung kagadoh terang. Abang tulih batiang adekun rindu abang. Masa sih ia ingat-ingat lupa lihdek pegang cinta kau gitu aja. Ciminet tanduh bayang lampung hana letra. La la la la la. La la la la la. Adik di sana, abang di sini. Adik bak mata, abang di hati. Adik yang cantik tertarik cinta melayang. Betul di abang siang malam hanjir lupa. Belah adik gitu rindu abang pendam. Adik putusin aku kepua diam-diam. Ciminet tanduh bayang lampung hana letra.